Justru terus terang saya sering diberi oleh orang-orang yang bisa dikatakan berharta. Padahal saya bergaul dengan mereka biasa saja, yaitu tidak pernah mengeluh akan kehidupan saya. Saya merasa tidak mampu untuk membalas kebaikan mereka karena saya tidak memiliki harta untuk membalas segala pemberian yang telah mereka berikan kepada saya. Bagaimanakah cara membalas kebaikan yang terbaik kepada mereka semua, Ustaz? Mohon penjelasannya. Keinginan untuk berterima kasih atau membalas kebaikan itu perkara yang mulia, yang menunjukkan akan kemuliaan hati. Namun ketika kita tidak mampu untuk membalas kebaikan, apalah kedaya kita? Namun subhanallah, Rasulullah memberikan kepada kita beberapa solusi. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man san'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh, fa'in lam tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balas ya. Akan tetapi kalau kalian tidak mampu untuk membalas kebaikannya, maka doakan dia. Ya, sampai kalian memandang bahwa kalian telah cukup untuk membalasnya. Yang kedua, yaitu kita ucapkan kepada dia, jazakallahu khaira. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, bahwa orang yang diberikan sesuatu, diberikan kebaikan sesuatu, lalu ia mengucapkan jazakallahu khaira, maka kata Rasulullah, faqad ablagha fi thana, maka sungguh ia telah betul-betul memuji temannya. Maka ini perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang kita tidak mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan tersebut, ya mereka orang-orang kaya sering memberikan kepada kita misalnya sesuatu yang tak ternilai dan mungkin kita tak akan mampu untuk membalasnya. Maka doakan mereka dalam sholat kita. Ya, ketika kita bermunajat kepada Allah di waktu malam, apa dalam sujud kita, di waktu-waktu yang diijabah, doakan supaya Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa, kalau kita sudah makan di rumah seseorang, dijamu oleh mereka, kata Rasulullah, Allahumma at'iman at'amana wasqiman saqana. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang memberikan makan kepada kami. Dan berikan minum kepada orang yang memberikan minum kepada kami. Dan beberapa doa yang lainnya. Nah ini ya, makanya Islam mengajarkan seorang Muslim untuk selalu tahu berterima kasih. Ya, adapun tidak tahu berterima kasih, itu sifat yang dibenci oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka seorang ya Muslim adalah yang berpikir bagaimana saya bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada saya. Allahu a'lam.